مبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه نبي محمد بأسرار نبي محمد بكرامة نبي محمد بمعجزة نبي محمد بوسيلة نبي محمد بوسيلة جدنا محمد. اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله. Ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami ya Allah. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muliakan majlis ta'lim Ribat Nurul Hidayah. Jadikan majlis ta'lim ini kelak menjadikan saksi kami bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan tetesan-tetesan hujan ini menjadikan saksi kelak kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Mereka akan berbicara, air hujan akan berbicara kepada Allah. Kita tetap meminta kepada Allah, bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliakan mata kami untuk bisa melihat wajah mulia Nabi Muhammad. Muliakan mata kami untuk bisa melihat wajah mulia Nabi Muhammad. Semoga kita golongan orang yang akan mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Semoga duduknya kalian menjadikan semuanya dosanya diampuni oleh Allah. Kita ridha kepada Allah. Kita ridha kepada Nabi Muhammad. Kita ridha kepada Allah. Allah turunkan di majlis yang mulia ini hujan rahmatnya Allah. Dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduknya kita tidak ada arti apa-apanya dibanding beliau-beliau. Duduknya kita, kehujanannya kita tidak ada artinya dibandingkan sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Rasulullah berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai titik darah penghabisan. Ada satu perempuan, seorang syahidah yang berjuang untuk Nabi Muhammad, membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua terbunuh. Satu perempuan yang sampai maaf ditusuk dari bawah sampai tembus kepalanya. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Bilal bin Rabah, beliau dipanggang di tengah padang pasir yang sangat panas sekali. Untuk siapa? Untuk Allah, karena cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi kita duduk di sini belum ada apa-apanya. Kita lagi pengen berusaha. Semoga betul-betul akan mendapatkan syafaat Muhammad Rasulullah. Kita sabar, kita minta kepada Allah. Semoga duduknya kita, kalian semua yang di masjid, yang di pondok, yang kehujanan, yang tidak kehujanan, semoga tetap mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari rumah masing-masing menuju majelis yang mulia ini, saya minta maaf. Saya minta maaf karena belum bisa memberikan fasilitas yang penuh pada kalian. Kalian adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Saya tidak bisa memberikan satu apapun. Pengin bareng-bareng cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengin mendapatkan tatkala kita betul-betul hadir membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita betul-betul mendapatkan ketenteraman insyaallah. Insyaallah yang hadir semua pasti dilihat oleh Nabi Muhammad. Pasti dipandang oleh Nabi Muhammad. pasti dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sabar minta kepada Allah semoga Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribat Nurul Hidayah ini kelak akan mendapatkan saksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya majlis ta'lim bukan karena apa-apa. Ada pesantren bukan karena siapa-siapa. Satu minta kepada Allah semoga diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena perintah guru. Makanya ingat dimanapun dan kapanpun setiap saya memimpin majlis ta'lim, saya tidak dengan niat saya sendiri. Tapi saya niatkan, saya sandarkan dengan niat guru-guru mulia. Jadi apa yang diniatkan guru mulia, insyaallah kita pun mendapatkannya. Dulu waktu saya di Hadramaut, jangankan tetes hujan, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana dakwanya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Waktu itu kita di bawah maqam Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Tatkala beliau lagi berceramah, di sana jarang ada hujan. Tapi bukan hujan, lebih dahsyat daripada hujan, yakni putaran-putaran debu padang pasir. Yang sangat kencang sekali, yang mungkin kalau mata kita melihat, pasti mata kita akan kena pasir tersebut, sampai mungkin kita akan sakit. Waktu kami lagi berdakwah, hadir pengajian bersama Sayyidil Habib Umar, saya tidak jauh, mungkin antara beberapa meter dari Sayyidil Habib Umar, datang angin yang sangat kencang sekali, muter-muter, muter-muter. Saya tidak sanggup untuk melihat bagaimana Sayyidil Habib Umar. Beliau subhanallah, waktu itu hampir semua jamaah menutup mukanya. Hanya nampak matanya. Tidak beda dengan saya. Al-Fakir pun hanya kelihatan mata karena sudah tidak kuat menahan pasir yang sangat kencang sekali. Menimpa wajah kita sudah tidak sanggup. Sampai saya hanya kelihatan mata saja. Cuma saya pun pengen memperhatikan gimana beliau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau berdiri di tengah. Orang kalau yang berdiri pasti yang kena paling parah. Pasti beliau yang kena paling dahsyat debu tersebut. Saya pandang beliau, subhanallah. Beliau walaupun dipenuhi dengan debu yang sangat kencang, beliau tetap berdakwah, tetap pidato, tetap mengajarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya, kita belum ada apa-apanya. Cuma kita lagi berusaha. Kalian lagi berusaha. Kalian lagi pengin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan orang yang dicintai Nabi Muhammad dan semoga Nabi Muhammad mencintai kita. Jangan sampai cinta ke Nabi Muhammad tapi Nabi tolak cinta kita. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah yang di masjid, yang di pondok semuanya dapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan ridha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting hati kita betul ikhlas kepada Allah. Bagaimana Al-Imam Ja'far As-Sadiq? Beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far As-Sadiq diberi amanah oleh Allah, diberi amanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bendera yang beliau mengatakan kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq, jangan lepas ini yang namanya bendera. Jangan sampai lepas ini namanya bendera. Pegang terus dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kaya apapun, jangan sampai lepas. Beliau pegang itu bendera. Berdakwah dengan tumpahan darah. Kita ngaji tanpa mentumpahkan darah. Kita tinggal menikmatin jerih payah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal menikmatin saja. Kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Nabi Muhammad kita lah apalah gunanya. Sama sekali. Al-Imam Ja'far As-Sadiq tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta untuk memegang bendera, bendera tersebut tidak dilepas. Sampai-sampai tangan kanan beliau dipenggal. Tangan kanan beliau dipenggal, putus tangan kanan beliau. Beliau dekap dengan tangan kiri. Sudah didekap, putus tangan kiri. Beliau dekap dengan badan beliau. Diputus lagi kaki beliau. Diputus lagi hampir semua kaki dua, tangan dua. Ditebas semuanya oleh orang kafir. Tapi beliau tetap pegang itu yang namanya bendera. Sampai beliau pun terbunuh Karena apa? Karena cinta dengan Nabi Muhammad. Makanya kita semua di sini, saya pengin betul-betul kalian yang pecinta Rasulullah, tatkala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tempat yang baik, ada tempat yang layak. Karena kita lagi pengin berusaha untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hujan ini tidak menurunkan semangat kita untuk cinta Nabi Muhammad. Allahumma amin ya rabbal. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Setiap pasti tetesan hujan yang kita terima, bagaimana tatkala kita melihat orang-orang mulia di hadapan Allah, Habibana Mundir al-Musawa, Sultanul Gulub, orang yang dijuluki sebagai rajanya hati, orang yang selalu mempersiapkan hati. Kalau beliau hujan, beliau pun ikut hujan-hujanan. Beliau ikut hujan-hujanan, tidak ada masalah. Karena apa? Memang pengin cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum semuanya semoga tetap diberi istiqomah oleh Allahumma. Diberi istiqomah. Insyaallah Rabu yang akan datang kita akan mengadakan haul, juga Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal kakak saya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Attas, beliau sebelum beliau meninggal, beliau banyak didatangi para ulama. Sampai-sampai Sayyidul Habib Syekhina wa Murabbi Rahina Bah Maimun Zubair, waktu saya ziarah ke tempat beliau, pertama orang tua saya, beliau mengatakan waktu saya ngomong, ya Habib, ya Kiai, ini ada abah saya ngomong dengan Kiai Maimun, Kiai, saya punya anak satu, tidak ngaji, tidak ini, orangnya tidak bisa, artinya ngomongnya tidak jelas, ini gimana Kiai? Jawaban Kiai Maimun apa? Dia walinya ya Habib, dia itu wali. Padahal Bah Maimun dengan Kiai Maimun, apa? Dengan Habib Muhammad tidak pernah ketemu. Tapi banyak sekali orang-orang berdatangan untuk minta doa kepada beliau. Karena apa? Karena akhina al-karim Habib Muhammad tidak mengenal yang namanya duit. Duit berapa tidak kenal. Sewu, rongewu orang kenal. Satu orang kenal. Orang tahu ngomongi wong. Orang tahu suudon karo wong. Duit aja tidak tahu. Hatinya hanya lulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah besok malam Rebo kita akan mengadakan untuk menghormati beliau. Hal yang ketujuh, akhina al-karim Al-Habib Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Attas, semoga kita bisa menghadirinya. Allahumma amin ya rabbal. Maulaya salli wa salim da iman abada ala ka khairil khal ki kulli mi maula salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khal ki kulli amin tadhakuri jiranim bidhi salami mazat tadaman jaramim muk latim bidami maula ya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khaliki kullihim amha الريح من طلقائك عظيمة وأمض البرق في ظلماء من إضامي مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله والنفس كالطفل إن تهمل وشبع على حب رضاعي وإن تفتم وينفتمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Setiap apa yang kita lakukan di alam dunia mangke bakal dados saksi tengarsane Allah. Setiap yang kita dapatkan di alam dunia akan menjadikan saksi di hadapan Allah. Tanah yang kalian pijak, tanah yang kalian duduki, tempat yang kita pijak nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tempatnya duduknya kalian semua, kita semua akan bersaksi di hadapan Allah, kita lagi melakukan satu kebaikan. Allahumma amin ya rabban. Baju yang kalian pakai, klambi singgololan panjenengan enggo sampai kudanan sampai klepes, akan jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad, akan menjadikan saksi di hadapan Allah, akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu lunggu, jilbab yang dipakai, kerudung yang dipakai, bakal dados saksi tengarsane Gusti Allah. Masjid yang kita duduki, tempat yang kita buat ngaji, akan bersaksi di hadapan Allah. Dan mugi-mugi sedaya hajat kulolan panjenengan digampangkan dan Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal. Saya merasakan kenikmatan sekali malam ini. Nikmat sekali hadir pengajian, baca maulid. Semoga betul-betul kenikmatan kita menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau sudah menyenangkan Nabi Muhammad, sudah. Walau kafiran, ada orang kafir, beliau belum menjadi iman. Belum iman, masih kafir. Tapi karena apa? Menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Menyenangkan hati Nabi sampai Nabi pun minta kepada Allah supaya Allah tidak melupakan orang tersebut. Nabi minta kepada Allah, semoga Allah terus orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni tatkala Abu Sufyan menyenangkan hati Sayyidina Fatimah Az-Zahra, putri Nabi sallallahu alaihi. Perkara apa? Perkaranya karena Abu Jahal mukul Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah menangis datang kepada ayahandanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyuruh orang untuk datang ke Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan apa? Dibalaskan Abu Sufyan membalas apa yang dirasakan Sayyidah Fatimah dipukulnya Abu Jahal. Sampai apa menjadikan Abu Jahal tersebut jatuh? Nabi Muhammad mendapatkan laporan dari putrinya bahwa Abu Jahal sudah dipukul. Karena apa? Untuk menyenangkan Nabi Sayyidah Fatimah itu Zahra. Nabi SAW langsung mengatakan, ya Allahumma la tansani bi Abi Sufyan. Ya Allah, jangan lupakan Abi Sufyan. Artinya Abi Sufyan akan mendapatkan perintah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi hadirin jenengan sedaya nyenengaken Kanjeng Nabi Allahumma. Dan pasti Rasulullah akan senang. Karena apa? Di majlis ini dibacakan salawatu ala Nabi Muhammad SAW. Saya minta maaf ya. Saya betul-betul minta maaf. Minta maaf benar-benar. Tapi insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah semua hajat kita digampangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak tega melihat anak-anak yang sudah terlalu basah. Mungkin katisan kesuwen, bukan masuk angin. Saya tidak tega. Saya tidak tega. Yang paling penting, walaupun kayak apapun keadaan kita, kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Wallahi billahi tallahi saya bersumpah. Kalau kita betul-betul ikhlas akan menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan menyenangkan. Dan insyaallah segala hajat kita digampangkan oleh Allah. Ibu-ibu saya minta maaf enggak bisa memberikan tempat yang baik. Jamaah saya minta maaf enggak bisa mendapatkan tempat yang baik. Sebab saya pengin betul-betul satu saat kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiringi dengan hujan, hujan-hujan rahmat. Alamat doa itu diterima, insyaallah turunnya hujan. Jadi niat kalian semua hadir ke majelis ini semoga mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan hati Nabi Muhammad. Anak-anak yang dibawa ke majelis ini jadikan anak-anak yang baik-baik. Anak-anak yang dibawa ibunya ke majelis ini menjadi anak-anak yang baik. Yang punya masalah semoga masalahnya cepat terselesaikan. Orang tuanya semoga diberi panjang umur. Yang meninggal diluaskan kuburnya oleh Allah. Barakah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting semoga kita semuanya ikhlas. Allahumma. Tak ikhlas ya. Tak ikhlas. Dan menyenangkan hati Rasulullah. Menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasidah Maulid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun أشرف الحرم والعجم الله الله محمد خير ما يمشي على قدمي ما لا يصلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تجر أهلنا كتاب الله الله محمد صديق الأقوال والكلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالحق كله محمد يا مزينة شفيعنا محمد النور فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ما أهل الكتب أنت وذكر يا الله mumpung di atas di bawah tetesan hujan ini ya Allah malam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita menengadahkan tangan kita kita minta kepada Allah semoga segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan semua kita digampangkan oleh Allah. Ya Allah, ya Maulana, ya Karim. Kami menengadahkan tangan meminta ampun kepadamu, ya Allah. Kami menengadahkan tangan kami, ya Allah. Bukti kami butuh kepadamu, ya Allah. Kami menengadahkan tangan kami ini, ya Allah. Minta ampun kepadamu, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah mata kami selalu berbuat maksiat, ya Allah. Hati kami selalu berbuat maksiat. Anggota tubuh kami selalu berbuat maksiat. Berilah kami istiqamah hadir di majlis ribat Nurul Hidayah ini, ya Allah. Berilah kami istiqamah, ya Allah. Berilah kami istiqamah, ya Allah. Bisa hadir di majlis semacam ini, ya Allah. Majlis ribat Nurul Hidayah, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Yang hadir malam ini, ya Allah. Yang datang ke majlis ta'lim ini, ya Allah, selamatkanlah dalam perjalanan mereka pulang rumahnya masing-masing, ya Allah. Selamatkan dalam perjalanannya, ya Allah. Walaupun tetesan-tetesan hujan mengikuti mereka, ya Allah. Membasahi baju-baju mereka tatkala pulang ke rumahnya masing-masing, ya Allah. Jadikan tetesan hujan menjadikan saksi kelak di hadapan-Mu, ya Allah. Jadikan saksi di hadapan-Mu, ya Allah. Jadikan saksi di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Maulana, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya Ghafar. Ighfir dhunubana, ya Allah, ighfir dhunubana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan ya Allah, jangan jadikan hujan ini menjadi ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Maksiat mata kami, ya Allah. Maksiat hati kami, ya Allah. Radhi tu billahi rabba. Kami minta ampun kepada-Mu, ya Allah. Kami minta ampun dari segala dosa kami, ya Allah. Kami minta ampun, ya Allah. Ikhlaskan hati kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Kabulkan segala hajat hadirin al hadirat. Kabulkan segala hajatnya. Gampangkan segala urusannya. Bukalah pintu tabatnya. Bukalah pintu rezekinya. Ya Allah yang hadir malam ini, ya Allah. Yang hadir malam ini, ya Allah. Yang hadir malam ini, ya Allah. Segala dosanya, kabulkan hajatnya. Berluaskan, ya Allah. Luaskan pintu rezekinya. Yang punya masalah segera selesaikan, ya Allah. Yang punya hajat kabulkan, ya Allah. يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مانع يا ضار يا نافي يا نار يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله حبيبنا حبيب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ولقد أشرت أن أعطي من أوصاف تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القلب منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمن صفت ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالممتة هاهنا نرفع أيدي فقنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وحداره وحبيبه وصفيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا انت لنا انت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا اصلح لنا الاحوال واغفر ذنبنا ولا تعد ربنا اضانا اسلك بنا في نجطاه المصطفى ثبت على قدم الحبيب ارنا بفضل منك طلعت احمد في بهجه عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحلابا حبالا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقم كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا قاس الهنا واشف وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن حتمنا إن الممات وأصلحا أقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدر حسبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسل رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسل أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ada fatihah buat ahli kubur, Muawanah binti Bapak Rais, Faizah binti Bapak Ali, Nur Hikmah, Siti Aminah, Abdul Wahid, Dasuki, Asrafi, Dasuki. Semoga diluaskan kuburnya oleh Allah. Dan yang lagi sakit, Bapak Zainal Abidin bin Haji Alwi, Haji Alwi bin Haji Harun, Ibu Zainal Abidin bin Haji Alwi, Haji Alwi bin Haji Harun, Ibu dan juga anak yang baru lahir, Abidah Az-Zahra, mugi-mugi tados lari ingkang salehah. Juga oleh putri yang akan melakukan syarafah, yang akan melakukan ujian, dan semuanya yang akan melakukan ujian semoga digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.